Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman katsiran wa ba'd. Kita teruskan kembali pembahasan kita, pembahasan Durrul Bahiyyah lil Imam Muhammad ibn Ali Syaukani rahmatullahi taala alaih. Kita masih dalam pembahasan yang berkaitan tentang syarikat, persyarikatan. Yang terakhir yang kita bahas yaitu tentang macam-macam persyarikatan. Dikatakan Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa yajuz al-ishtirak fi an-nuqud wat-tijarat. Perbolehkan al-ishtirak fi an-nuqud dalam mata uang dan juga dalam perniagaan dan syarikat. Di sana ada dibagi menjadi dua. Yang pertama syarikatu amlak, yang kedua syarikatu al-uqud. Syarikatu amlak, seseorang yang berserikat dalam kepemilikan. Nah, beli motor tapi berserikat dua orang, tiga orang, atau dalam warisan. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fa hum syuraka'u fi thuluth. Mereka berserikat dalam sepertiga. Yang kedua syarikatul uqud, syarikat dalam akad, transaksi, perniagaan. Dan di sana dibagi menjadi lima bagian. Yang pertama syarikat al-inah, yaitu usaha dan modal bersama-sama, keuntungan juga bersama-sama. Nah, ini syarikat al-ainan. Yang kedua syarikat al-abdan. Apa itu syarikat al-abdan? Syarikat dengan badannya mereka tanpa modal, tapi apa, dengan badan mereka tanpa modal, dengan bersama-sama mencari ikan di laut misalkan, atau berburu, 10 orang berburu, dan apa yang kita dapatkan maka kita bagi rata. Ini syarikat al-abdan, juga sama diperbolehkan. Yang ketiga syarikat al-mudharabah. Nah, al-mudharabah yaitu perserikatan antara pengelola dengan investor. Nah, pengelola yang mempunyai apa, investor yang mempunyai modal, pengelola yang memakai uang tadi, serikat, dan hasilnya sesuai dengan kesepakatan. Kemudian yang berikutnya syarikat al-wujuh. Apa itu syarikat wujuh? Bersyarikat dengan nama baik mereka. Nah, mereka tidak mempunyai modal, namun mereka mempunyai nama baik di tengah masyarakat. Atau seseorang bersyarikat dengan menggunakan nama si fulan. Si fulannya dia dengan nama baiknya diambil. Silakan kamu ambil, kasih tahu apa, atas nama saya misalkan, atas nama si fulan. Nah, kita mengetahui si fulan dengan memiliki nama baik di tengah masyarakat sehingga orang pun terpercaya. Nah, dan ini syarikat seperti ini diperbolehkan. Kemudian yang terakhir, yang kelima, al-mufawadhah, yaitu menggabungkan semuanya antara linan, abdan, wujuh, wal mudharabah, dan semuanya jais. Dan pembagiannya yuqsamu riba ala ma tarabaya alaihi, dan ribah di sini sesuai dengan kesepakatan di awal dan keriduan. Dan keriduan. Wa tajiz al-mudharabah ma lam tashtamil alaihi ma la yahil. Dan diperbolehkan mudharabah selama di sana pada perkara yang halal. Sedangkan pada perkara yang haram, mudharabah apa saja? Syarikat apa saja? Mau syarikat mudharabah, abdan, wujuh, inan, mufawadah, la yajuz. Kalau di sana terhadap sesuatu yang haram. Nah. Yuk kita berserikat. Misalkan berserikat apa? Merampok rumah itu. Misalkan berserikat 4 orangnya kita rampok. Nanti sisanya kita apa, hasilnya kita bagi. Biasanya ngerampok itu enggak sendiri. Biasanya 3-4 begal lain sebagainya bareng. Nah, berserikat ini berserikat yang haram. Nah, yes. Baik. Qala rahimahullahu taala. Wa idza tashajara asy-syuraka'u fi ardh thariq kana sab'ata abru. Apabila berselisih orang-orang yang berserikat tentang lebar luasnya jalan, maka dihukumi dengan lebarnya tadi dengan 7 hasta. Ini masail yang berkaitan dengan apabila ada tasyajar, yaitu perselisihan tentang seseorang yang berserikat beli tanah lain sebagainya dengan orang lain dan sebagainya. Ada perselisihan tentang lebar tanah, maka dihukumi dengan 7 hasta. Lebarnya dengan 7 hasta. Nah, satu hasta itu dari ujung jari sampai siku. Ini satu abra. Satu dira segini dari ujung jari sampai ini satu hasta. Berarti 7 hasta. 1 3 4 5 6 7. Apabila ada perselisihan tentang luas lebarnya jalan, maka dijadikan 7 hasta. Wa qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wa la yamna' jarun jarahu ay yaghriza khushabahu fi jidarihi. Sekarang kita masuk pembahasan tentang syarikat telah kita lewati. Sekarang kita masuk kepada pembahasan yang berkaitan tentang di dalam bertetangga. Kenapa dimasukkan Imam Syaukani rahimallahu taala dalam bab syarikat? Karena dalam bertetangga itu juga suka ada perserikatan. Nah, di dalam perserikatan membangun solokan bersama-sama di depan rumahnya agar jalanan air ketika banjir itu ada jalan untuk saluran air itu. Ini semuanya perserikatan dalam bertetangga. Dan di sana terdapat di dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Abi Hurairah radhiyallahu taala anhu, Nabi mengatakan la yamna jarun jarahu ayyaghrisa khushabatan fi jidarihi. La yamna, janganlah kalian melarang jarun jarahu, tetangga yang di mana tetangganya tadi yaghriza, menempelkan. Dikatakan oleh Al-Alamah Syekh Utsaimin rahmatullahi taala alaih, bisa jadi yaghriza di sini dilubangin kemudian ditempelkan, atau disimpan di atasnya, kayunya tadi simpan di atasnya. fi jidarihi, pada temboknya, tembok tetangga. Ini dalil tentang menunjukkan larangan seorang tetangga untuk melarang tetangganya yang di mana dia menempelkan kayu di temboknya. Lima ada, karena ini adalah merupakan adab etika di dalam bertetangga satu dengan yang lain, yang di mana selama di sana tidak ada sesuatu yang mabarat di dalamnya, maka fahuwa jais. Kalau seorang ketika dia menempelkan, akan membuat tempat yang teduh misalkan, atau parkiran mobil atau motor, daripada dia membangun fondasi dari awal, yang dimana dia membutuhkan biaya lagi, tapi dia menempelkan di tembok tetangganya khosyabahnya, fahada jais. Bahkan Al-Alamah Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih menyebutkan bahwa dua-duanya akan mendapatkan manfaat. Apa manfaatnya? Yang pertama, orang yang menempelkan kayu pada tembok tetangganya, dia pertama manfaatnya akan hemat tempat dan juga hemat biaya. Kalau dia membangun pondasi yang baru, nah, dia akan mempersempit lahan, kemudian akan menambah biaya. Ini keuntungan bagi yang menempelkan. Kemudian keuntungan dari tetangganya yang memiliki tembok yang ditempel kayunya tadi, dikatakan oleh Syekh Utsaimin rahmatullahi ta'ala alaih, itu akan memperkokoh dari temboknya tadi. Nah, seperti kalau pondasi, kalau ini top, ketika dia menambah di sini, itu akan memperkokoh, akan memperkokoh temboknya tadi, sehingga ketika ada banjir ataupun ketika ada gempa dan sebagainya, itu akan kokoh, itu akan kokoh. Nah, kenapa? Karena tadi ditempelkan sehingga lebih kuat. Karena seseorang ketika dia membangun sesuatu, nah, ketika di sini tidak ada yang menahan, ketika akan banjir, bisa saja akan roboh. Dan ketika ada tetangganya menempelkan kayu di sini, tuh, di sini dua, akan semakin kokoh. Ketika ada banjir, dia semakin kokoh. Nah, sama juga dengan pondasi, apabila diikat bukan dari satu tempat saja, di beberapa tempat, itu akan semakin kokoh. Kita lihat pondasi di sini, 1, 2, 3, 4, semakin banyak dia pondasi, maka semakin kokoh. Mau dibuat 3 lantai juga akan kokoh. Berbeda dengan hanya 1, 2 saja misalkan. Nah, ketika dia akan membangun lebih tinggi, 2 atau 3, akan goyah, tidak akan kuat. Nah, sehingga semakin banyak pondasi itu semakin kokoh. Nah, sehingga di sini seseorang jangan melarang di dalam apabila tetangganya akan memanfaatkan jidarnya, karena di sana tidak ada mudharat, terkecuali apabila ada mudharat. Kalau di sana tidak ada mudharat, maka silakan saja. Ketika tetangganya menempelkan, dilarang. Kenapa kau melarang? Apakah ada mudharat dalamnya? Kalau tidak ada, ya sudah, biarkan saja. Dan ini termasuk dari adab di dalam bertetangga. Kemudian di dalam hadis ini juga sama halnya hal-hal yang berkaitan tentang dikatakan oleh para ulama seperti jalannya air depan. Seseorang, ini tetangga di sini akan membuat saluran air, nah, di depan rumah tetangganya. Kalau tidak membuat saluran air, ketika akan ada banjir, akan membanjiri rumahnya. Maka kita izinkan, silakan Pak, bikin saluran air, nah, agar air tadi apabila ada banjir tidak naik ke atas rumahnya. Nah, ini juga termasuk dalam adab bertetangga satu dengan yang lain. Apabila di sana tidak ada doror. Qala al-Imam Syaukani rahmatullahi taala alaih, wala darar wala dirar baina syuraka. Dan wala darar, tidak boleh memberikan madarat, membahayakan madarat bagi diri sendiri, wala dirar, dan juga madarat bahaya bagi orang lain, baina syuraka, antara orang yang berserikat. Ad-darar wad-dirar di sini umum, baik baina syuraka dan juga di antara tetangga, sama. Tidak boleh seseorang memberikan madarat bagi diri sendiri ataupun kepada orang lain, baik dalam adab bertetangga ataupun dalam perserikatan. Adab bertetangga, misalkan berisik ketika tetangganya ada yang sakit, dia manggil teman-temannya, kemudian tertawa terbahak-bahak sampai jam 12 malam, jam 1 malam misalkan, tetangganya merasa terganggu, apalagi ada yang sakit, tetangganya mau tidur, gak bisa tidur-tidur. Atau ada pentas musik sampai jam 2 malam, di pinggir tetangganya semuanya gak bakal bisa tidur. Kenapa? Karena suara speaker yang kencang sekali. Di samping haram dan juga mengganggu tetangganya yang lain. Sehingga la darar wa la dirar di sini umum, baik baina syuraka ataupun dengan yang lain. Dan bahkan ini merupakan kaidah, la darar wa la dirar. Banyak sekali contoh-contoh dalam hadis la darar wa la dirar dimasukkan ke dalam hadis ini. Seperti seseorang yang merokok. Perokok itu dikatakan dalam hadis Nabi SAW, la darar wa la dirar. Perokok bisa membahayakan diri sendiri dan juga bisa membahayakan orang lain. Membahayakan diri sendiri, penyakit paru-paru sakit. Membahayakan orang lain, asap yang terhirup juga penyakit. Kadang orang ketika ada yang merokok, orang lain ada yang sedang menyusui anaknya, ada yang bawa anak kecil, kan terhirup udara rokok tadi, maka terganggu. Nah, contoh-contoh yang lain juga banyak. Kalian punya motor, misalkan diganti knalpotnya, knalpot yang racing. Tetangganya apa merasa ini? Wah, keras. Masuk ke perumahan, orang pada keluar itu bisa dilempar pakai apa? Batu dan sebagainya. Ini madarat. La darar wa la dirar. Madarat buat dirinya. Kenapa? Dilempar oleh orang lain. Dan madarat buat orang lain. Kenapa? Berisik. Bahkan sekarang yang memakai knalpot-knalpot racing itu, ketika ada polisi itu terkena razia. Kenapa? Ya tadi berisik dan sebagainya. Nah, di sini sebutkan wala darar wala dirar baina syuraka. Contoh darar wala dirar baina syuraka, seseorang yang berserikat, baik serikat apa saja, serikat al-inan, amdan, wujuh, mudharabah, dan sebagainya. Madarat buat diri sendiri ataupun buat orang lain. Yang dimana seseorang yang hanya melihat keuntungan yang berlipat-lipat, sama melihat madarat di dalamnya. Contoh, seseorang berserikat, yuk kita berserikat, saya punya mobil. Mobil ini kamu pakai untuk travel atau ngangkut barang dan sebagainya. Tapi mobil tadi ada kerusakan-kerusakan di dalamnya. Yang dimana pemilik mobilnya tadi tahu, cuman ya, belum ada duit, nanti aja lah. Kalau dapat duit baru diperbaiki, seperti remnya belum misalkan, atau kampas remnya sudah mulai menipis, lain sebagainya. Ketika dipakai nabrak pohon atau nabrak orang lain, tabrak lain sebagainya, ini madharat dari mitra kerjanya. Juga contoh yang lain, seseorang yang mempunyai keahlian, contohnya si B pinter bikin martabak, misalkan si B, yuk kamu punya keahlian, saya punya uang, ayo kita mudharabah. Nah, karena mudharabah itu satu investor, satu pengelola. Kita jadikan buka sewa tempat, promosi, iklan dan sebagainya. Keuntungannya nanti kita bagi dua atau sesuai dengan keribuan. Sudah sewa tempat, beli peralatannya dan sebagainya. Baru sehari dua hari, tiba-tiba yang ahlinya tadi meninggalkan begitu saja. Ini madharat tidak? Madharat. Yang dimana investor tadi sudah mengeluarkan uang yang banyak. Saya sudah keluar uang untuk sewa tempat, beli kompor, beli ini dan sebagainya. Ini baru dua hari buka, dia sudah kabur. Tukang bikin martabaknya tadi, ahlinya tadi sudah kabur. Nah, ini madharat. Nah, ini madharat. Begitu juga tadi, contohnya ahlinya tadi misalkan memberikan madharat kepada si pengelola, yang dimana pengelola tidak tahu dijual dengan harga yang mahal, tapi ada kecurangan, diambil bawangnya, beli satu karung, diambil setengah karungnya dan sebagainya, diambil semuanya. Lihat pak, ini bawangnya habis. Tuh lihat, oh iya, padahal dijual sama dia. Nah, ini juga sama. La dharar wala dirar ma yajuz. Wa man dharar syariku jaza lil imam uqubatuhu biqal'i syajarihi au bi'darihi. Waman dara syarikahu, barang siapa yang memadaratkan syarikatnya, jazalil imam, maka imam, hakim, penguasa, dia memberikan uqubah. Uqubah itu hukuman, biqal'i syajarihi, apabila berserikat di dalam pohon, au bi'darihi, atau imam menjual rumahnya, apabila perserikatannya di sini ada rumah di dalamnya. Ini adalah merupakan uqubah. Nah, kadang seseorang Allah tadi ketika dia ada kerjasama antara investor dengan pengelola. Jadi mana investor sudah mengeluarkan uang 100 juta. Ternyata pengelolanya tadi kabur, bawa uangnya tadi, kerjasamanya tidak jadi, kabur. Maka imam berikan uqubah, penegak hukum, polisi, akan ditangkap. Kenapa? Karena ini termasuk dari penipuan. Nah, ketika ada transaksi yang tertulis selama berapa tahun lain sebagainya, tiba-tiba dia kabur membawa uang. Nah, maka al-imam memberikan uqubah, hukuman penjara lain sebagainya. Kenapa akan memberikan madharat? Ini termasuk dari penipuan. Ini termasuk dari penipuan di dalam perserikatan. Nah, dengan ini seseorang dalam perserikatan, nah, kita melihat bagaimana muamalah mitra kita di dalam berserikat. Kalau dengan muamalah orang lain dengan orang lain bagus, maka tentunya ketika kita muamalah dengannya tentunya akan akan ada rekomendasi dari orang lain. Ketika menanyakan kepada orang lain, ada yang ngajak kerjasama, dia nanya, si fulan siapa teman dekatnya? Tanya. Menanyakan, ini si fulan pengen kerjasama dengan saya, gimana akhlaknya? Gimana muamalahnya? Gimana, apakah dia suka menipu orang dengan orang lain atau tidak? Maka orang, temannya tadi memberikan rekomendasi, saya kenal dia dengan baik, dia orangnya muamalahnya baik, akhlaknya baik, jujur, bahkan ibadahnya rajin dan sebagainya. Ya, itu adalah merupakan rekomendasi. Jika seseorang jangan melihat dia ahli kerjasama, tahu-taunya dibawa lari uangnya. Lihat dulu siapa dia, apakah orang yang jujur lain sebagainya. Karena dalam transaksi jual beli, termasuk dalam berserikat, karena itu adalah merupakan kerjasama yang dimana keuntungan bersama dan kerugian juga kerugian ditanggung bersama, dan tidak ada sesuatu yang membahayakan bagi diri sendiri ataupun orang lain. La darar wala dirar. Dengan ini Nabi SAW mengatakan, al mar'u inna dini khalili fal yamur ahadukum man yukhalilu. Seseorang tergantung agama dari temannya, maka dilihat siapa teman duduknya. Nah, gak ada tukang rampok kumpul dengan misalkan orang-orang yang soleh kumpul dengan orang-orang yang tukang rampok begal. Kenapa? Karena ini bertolak belakang. Nah, dilihat temannya siapa sih? Wah, temannya tukang rampok, tukang begal, tukang nyuri. Maka akan diikutkan dengan mereka. Nah, sebagaimana peribahasa menyebutkan bahwa burung itu akan berkumpul dengan burung yang sejenisnya. Nah, burung itu akan berkumpul dengan sejenisnya. Burung merpati kumpul dengan burung apa? Kalau di luar, merpati lagi. Nah, burung pipit kumpul dengan burung apa? Burung pipit lagi. Nah, burung gagak kumpul dengan burung gagak lagi. Ya, perampok kumpul dengan perampok. Biasanya tukang pencuri kumpul dengan tukang pencuri. Begitu juga orang-orang yang soleh akan berkumpul dengan orang-orang yang soleh. Orang yang rajin ibadah juga akan berkumpul dengan orang-orang yang rajin ibadah. Nah, karena di sini mempengaruhi. Nah, teman itu mempengaruhi. Nah, dengan ini kita sudah selesai pembahasan dari bab syarikat insyaallah taala. Pertemuan berikutnya kita akan masuk ke bab ar-rahan. Astaghfirullah, subhanallah, bihamdika, astaghfiruka wa atubu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.